السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, demikian pula oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau mengabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Lamma khalaqallahul jannata wan nar," ketika Allah tabaraka taala menciptakan al-jannah, demikian pula menciptakan an-nar, arsala Jibril ilal jannah, maka Allah tabaraka wa ta'ala mengutus Jibril alaihi salatu wassalam untuk kemudian mendatangi al jannah. Allah mengatakan kepada Jibril alaihi salatu wassalam: "Idhhab ilal jannah wanzur ilaiha wa ila ma a'dattu li ahliha." Pergilah engkau wahai Jibril menuju al jannah, lihatlah apa yang ada di dalamnya, dan lihat pula kenikmatan-kenikmatan yang aku sediakan untuk para penghuni-penghuni al-jannah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, maka Jibril alaihi salat wasallam mendatangi al-jannah, melihat ke dalam al-jannah dan melihat kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya. Setelah itu Jibril kembali mendatangi Allah tabaraka wa taala. Kemudian Jibril mengatakan: "Wa bi izzatika," demi kemuliaanmu ya Allah, Jibril bersumpah dengan sifat Allah tabaraka wa ta'ala, "La yasma'u ahadun illa dakhalaha," tidak ada seorang pun yang akan mendengarkan al-jannah dan mendengarkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam al-jannah, melainkan dia akan berusaha, berupaya agar termasuk dari penghuninya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan agar al-jannah diliputi dengan al-makarih, dengan segala sesuatu yang dibenci oleh manusia, segala sesuatu yang tabiat mereka membencinya. Setelah al-jannah diliputi dengan segala sesuatu yang dibenci oleh tabiat manusia, Allah kembali memerintahkan Jibril untuk melihat kembali ke dalam al-jannah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Jibril pun mendatangi al-jannah dalam keadaan al-jannah telah diliputi oleh Allah dengan segala sesuatu yang dibenci oleh tabiat-tabiat manusia. Kemudian Jibril mendatangi Allah tabaraka wa taala. Kemudian Jibril mengatakan kepada Allah tabaraka wa taala: "Wa bi izzatika fa inni khasyitu alla yadkhulaha ahad." Demi kemuliaanmu ya Allah, saya khawatir tidak ada seorang pun di antara hamba-hambamu yang sanggup memasuki al-jannah tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lanjutkan dalam hadis tersebut, Allah perintahkan Jibril untuk kemudian mendatangi an-nar. Dan Allah mengatakan kepada Jibril, "Undzur ilaiha wa ila ma a'adtu li ahliha." Lihatlah oleh engkau wahai Jibril ke neraka Jahannam, dan lihat pula apa yang saya sediakan untuk para penghuninya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan Jibril pun mendatangi an-nar. Kemudian melihat neraka Jahannam dalam keadaan sebagian apinya melalap sebagian yang lainnya, demikian mengerikan. Kemudian Jibril mendatangi Allah tabaraka wa taala dan mengatakan kembali kepada Allah, "Wa bi'izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, tidaklah ada seorang pun yang mendengarkan neraka Jahannam dan sifat-sifat yang ada di dalamnya, melainkan dia khawatir akan memasukinya, melainkan dia berusaha untuk kemudian menjauhi neraka Jahannam." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allah perintahkan untuk kemudian al-annar diliputi dengan asyahwat, dengan segala sesuatu yang dicintai oleh tabiat manusia. Jalan-jalan menuju neraka Jahannam Allah perintahkan agar diliputi dengan segala sesuatu yang tabiat manusia mencintainya dan merasa lezat ketika memandangnya. Kemudian Allah perintahkan agar Jibril kembali mendatangi an-nar dan kembali melihat ke neraka Jahannam. Kemudian datanglah Jibril. Beliau ketika mendatangi neraka Jahannam, dalam keadaan neraka Jahannam telah diliputi oleh Allah dengan segala sesuatu yang disukai oleh syahwat manusia. Kemudian Jibril mendatangi Allah tabaraka wa taala dan mengatakan kepada Allah tabaraka wa taala, "Wa bi'izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, sesungguhnya saya khawatir tidaklah ada seorang pun yang akan terselamatkan dari neraka Jahannam." Fa ya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala, di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya al-jannah dan an-nar adalah dua makhluk ciptaan Allah tabaraka wa taala. Al-jannah adalah tempat yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang beriman dengannya, yang bertakwa dengannya, dan di dalamnya berisikan kenikmatan-kenikmatan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, "Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Di dalam al-jannah terdapat kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah mata itu memandangnya. Demikian pula belum pernah terdengar oleh kedua telinga manusia, dan bahkan belum pernah terbetik oleh jiwa manusia tentang hakikat dari kenikmatan yang ada di dalam al-jannah tersebut. Namun perlu diketahui dengan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya seseorang yang berkeinginan untuk masuk ke dalam al-jannah, maka hendaklah dia mengetahui bahwasanya jalan-jalan menuju al-jannah tidaklah mudah. Akan tetapi jalan-jalan tersebut demikian terjal, diliputi dengan segala sesuatu yang bertentangan dengan fitrah, yang bertentangan dengan keinginannya, diliputi dengan segala sesuatu yang dibenci oleh tabiatnya, sehingga kapan seorang ketika dia menginginkan masuk ke dalam al-jannah, maka adalah dia harus mempersiapkan dirinya untuk menghadapi sekian banyak perkara-perkara yang dibenci oleh syahwat, demikian pula hawa nafsunya. Demikianlah al-jannah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam ayatnya yang mulia, "Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin." Kata Allah tabaraka wa ta'ala, apakah kalian menyangka kalian akan masuk ke dalam al-jannah dalam keadaan Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar bersungguh-sungguh untuk masuk ke dalam al-jannah, bersungguh-sungguh untuk kemudian menjadi ahli al-jannah dengan mengamalkan amalan-amalan yang bisa menyebabkan dia masuk ke dalam al-jannah, dan Allah belum mengetahui siapa di antara kalian yang benar-benar bersabar dari ujian Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Sebaliknya neraka Jahannam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan diliputi dengan asyahwat, dengan segala sesuatu yang tabiat manusia merasa lezat ketika memandangnya, yang tabiat manusia merasa nikmat ketika berdiri di atasnya. Itulah neraka Jahannam sebagai ujian di mana Allah menguji siapa di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah dan siapa di antara mereka yang mendustakan keimanannya kepada Allah dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hujibatil jannatu bil makarih wa hujibatin naru bisyahwat." Sesungguhnya al-jannah diliputi dengan segala sesuatu yang dibenci oleh manusia. Demikianlah syariat-syariat Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Ketika seorang manusia dituntut oleh Allah untuk menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangan Allah tabaraka wa ta'ala, maka dibutuhkan adanya mujahadah, dibutuhkan adanya keseriusan dan kesungguh-sungguhan untuk kemudian dia bersabar di atas perintah Allah dan bersabar untuk meninggalkan larangan Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Dalam salah satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Innama mathali wa mathalun nasi kamathali rajulin istauqada nara." Sesungguhnya permisalan saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan permisalan seluruh manusia adalah ibaratnya seperti halnya seseorang yang menyalakan api di tengah malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Faja'alal firasy faja'alal farasha," maka menyebabkan akhirnya binatang-binatang yang ada di malam hari seperti halnya belalang dan serangga dan yang semisalnya berupaya untuk kemudian memasukkan diri mereka ke api yang dibuat oleh lelaki tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Faja'alar rajul yanzi'uhunna," maka orang ini pun berupaya untuk kemudian menahan masing-masing dari serangga tersebut agar jangan sampai memasuki api yang dibuat oleh dirinya. Namun ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ketika lelaki ini berupaya untuk menahan setiap serangga malam yang secara tabiatnya menyukai sesuatu yang terang yang berada di hadapannya, ketika lelaki ini berupaya untuk menahan masing-masing serangga agar memasukkan diri mereka ke neraka, ke api yang ada di hadapannya, maka serangga ini berupaya untuk meloloskan dirinya dari halangan lelaki tersebut. Dia berupaya untuk mencari jalan yang lainnya agar supaya bisa sampai ke cahaya yang ada di hadapannya. Dalam keadaan cahaya tersebut membinasakan dirinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa ana akhidun bi hujajikum 'anil nar wa antum mutafallituna min yadayya." Maka demikianlah permisalan saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul berupaya untuk memegang masing-masing kita agar jangan memasuki neraka jahanam dengan menerangkan kepada umatnya tentang perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah, dengan menyampaikan kepada umatnya jalan-jalan yang bisa dengan jalan tersebut dia masuk ke neraka jahanam. Namun ternyata mereka manusia dengan tabiatnya berupaya untuk kemudian tidak menjalankan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berupaya untuk kemudian terus berada di hadapannya dalam keadaan dia tidak mengetahui ternyata di hadapannya terdapat azab dan neraka Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله تلاقي تسبوت كان حكمة كنابة الله تبارك وتعالى مليبوتي الجنة dengan segala sesuatu yang dibenci oleh tabiat manusia, sementara neraka jahanam diliputi oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan asyahwat, yaitu diantaranya adalah untuk mengetahui siapa diantara mereka yang bersungguh-sungguh di dalam meniti jalan Allah tabaraka wa ta'ala, yang bersungguh-sungguh untuk meniti surga Allah, di mana setiap ada halangan-halangan terjal menghambat langkahnya, dia berupaya untuk terus berada di jalan tersebut Dia berupaya untuk menghindarinya. Jatuh bangun dia berada di atasnya. Namun terus istiqamah di atas jalan tersebut hingga ajal menjemputnya. Fa ya ma'asyaral muslimuna rahimani wa rahimakumullahu taala. Pada akhir surah Al-Ankabut, di mana surah ini Allah awali dengan adanya ujian yang Allah akan timpakan kepada manusia sebagai sunnatullah yang Allah jalankan kepada mereka. Kata Allah tabaraka wa taala rabbul alamin, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mereka menyangka mereka tidak diuji oleh Allah setelah mereka mengatakan amanna, kita beriman kepada Allah, dalam keadaan mereka tidak diuji, tidak difitnah oleh Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Namun pada akhir ayat ini Allah sebutkan keutamaan bagi mereka orang-orang yang mujahadah, yang bersungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah Allah tabaraka wa ta'ala, yang bersungguh-sungguh untuk meniti jalan yang di jalan tersebut terdapat ridha Allah azza wa jalla. Allah sebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh meniti jalan kami, kata Allah, meniti syariat Allah tabaraka wa ta'ala dan syariat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dia berupaya bersungguh-sungguh dengan serius agar menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah berfirman lanahdiyannahum subulana, maka sungguh-sungguh pula kami akan memberikan hidayah kepada dirinya sehingga dia terus berada di jalan kami, kata Allah, wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama dengan mereka orang-orang yang melakukan perkara-perkara kebajikan. Di dalam ayat yang mulia ini, ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, terdapat solusi bagi mereka yang berkeinginan mendapatkan keberhasilan ketika hidup di alam dunia, yang nantinya di balik keberhasilan tersebut terkandung surga Allah dan keridhaan Allah tabaraka ta'ala. Yaitu dibutuhkan adanya kesungguh-sungguhan, baik kesungguh-sungguhan di dalam beramal atau kesungguh-sungguhan di dalam bersabar, kesungguh-sungguhan di dalam beristiqamah di atas syariat Allah, dan kesungguh-sungguhan di dalam dia mengerjakan amalan-amalan kebajikan dan ketaatan yang mendatangkan ridha dan pahala dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh al-imam Tirmidzi rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan apabila ada seorang di antara hambaku yang dia terus-menerus berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada aku, kata Allah, dengan memperbanyak amalan-amalan yang dicintai oleh Allah, amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, fa kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yatabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, maka saya akan menjadi penglihatannya yang dia melihat dengannya, dan saya akan menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya, dan saya akan menjadi tangannya yang dia menggenggam dengannya, dan saya akan menjadi kakinya yang dia berjalan di atasnya. Artinya adalah Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan taufik kepada hamba ini dengan dia berupaya untuk memperbanyak amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan kepada Allah, dengan Allah memberikan taufik pada pendengarannya, Allah memberikan taufik pada penglihatannya, Allah memberikan taufik demikian pula kepada tangannya, kepada kakinya, sehingga al-jawarih, anggota-anggota badan yang dia miliki, yang dia miliki seluruhnya diberikan taufik oleh Allah, sehingga hamba ini bisa menggunakannya dalam rangka menjalankan perkara-perkara yang mendatangkan manfaat untuk dirinya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Allah berfirman pada akhir surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian di dalam menjalankan syariat Allah, di dalam menjalankan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, warabitu, dan terus meneruslah kalian untuk mengevaluasi sabar kalian, terus menerus memperbaharui sabar kalian, terus menerus untuk berupaya berada di atas kesabaran. Warabitu, dan berjaga-jagalah kalian di medan-medan jihad, berjaga-jaga dari musuh-musuh Allah tabaraka wa taala, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapatkan al-falah, keberuntungan, baik keberuntungan di dunia demikian pula keberuntungan di akhirah. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir Asy'di rahimahullah menyebutkan bahwasanya al-falah, keberuntungan di dunia, di akhirah, dan agama seseorang itu didapatkan dengan seseorang melakukan ketiga hal tersebut: as-sabru wal musabarah wal murabathah. Dan tidaklah ada pada diri seseorang ia terluputkan keberuntungan dalam perkara dunianya, akhiratnya, atau keagamanya, melainkan disebabkan dia tidak memiliki ketiga perkara tersebut, atau tidak ada pada dirinya satu dari ketiga perkara yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala rabbul alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqimus shalah.